kita tiada bertemu, aku rindu padamu. Aku pun begitu ingin menyuratimu, tapi takut tak sampai. Akhirnya kau kembali hadir di sisi lagi dalam pelukan diri. Akhirnya kau kembali, kembali untuk diri yang setia menanti. Bila nanti malam kau kan datang ke rumah, bawalah setangkai kembang. Baiklah kekasih, akan aku berikan kembang kesukaanmu. Tiada lagi duka hati, semua telah berlalu. Tiada lagi penantian, semua telah berlalu. Kau milikku kasih, kau cintaku sayang. Kau milikku kasih, kau rinduku. Akan aku berikan kembang kesukaanmu, sayang. Tiada lagi duka hati, semua telah berlalu. Tiada lagi penantian, semua telah berlalu. Kau milikku, kau cintaku sayang. Kau milikku kasih, kau